Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala calon karyawan baru sampai jam 13.40 tadi ya, online juga. Jadi aku agak telat. Alhamdulillah kita mulai kembali sebagaimana biasanya secara rutin kajian kita dan kitab Al-Qawlus Sadid fi Maqasidit Tauhid yang merupakan syarat dari kitab Tauhid yang punya buku silakan dibuka halaman 67. Atau yang tidak punya buku bisa lihat di layar ya. Bab qaulillahi ta'ala, bab firman Allah ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau sukai. Ini khitabnya, ini firman Allah, khitabnya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasulullah, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau inginkan. Pada orang yang engkau sukai, engkau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha. Lanjutan ayatnya, namun Allah Ta'ala lah yang memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Dalam surat Al-Qasas ayat 56. Maka yang kita bahas pada kesempatan siang hari ini adalah bahwasanya hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah di tangan Allah. Hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bahkan beliau adalah Sayyidul Mursalin, pemimpin para rasul, pemimpin para nabi, beliau adalah afdalul khalqi, makhluk yang paling mulia, beliau adalah as-salikul masduq, orang yang benar dan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau pun tidak bisa memberikan hidayah semau beliau. Tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang beliau inginkan, tidak. Sebab para ulama tafsir mengatakan bahwa ayat ini turun tentang Abu Talib. Ayat ini turun tentang Abu Talib. Sebagaimana di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menafsirkan ayat ini dengan membawakan hadis. Membawakan hadis tentang kisah meninggalnya Abu Talib. Abu Talib meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, belum masuk Islam. Atau dengan kata lain, Abu Talib meninggal dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai orang kafir. Padahal beliau adalah paman Nabi. Beliau adalah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau merawat Nabi sejak kecil. Bahkan beliau membela Nabi. Membela Nabi ketika Nabi dibuli ya, ketika Nabi di persekusi, diganggu oleh orang-orang kufar, orang-orang musyrikin, dibela oleh Abu Talib. Bahkan dibantu dakwahnya. Namun walaupun demikian, Nabi tidak bisa memastikan hidayah kepada pamannya ini. Sekilas tentang Abu Talib, Abu Talib bin Abdul Muthalib, ya, paman Nabi. Paman Nabi itu totalnya ada 10 orang. Anaknya Abdul Muthalib itu ada 11 orang, maka paman Nabi total ada 10 orang. Namun paman Nabi yang masih hidup, ketika Nabi hidup, ya ketika Nabi sudah menjadi Nabi, itu ada 4 orang. Paman Nabi itu yang masih hidup ketika Nabi menjadi Nabi, ada 4 orang. 2 mati dalam keadaan kafir, 2 mati dalam keadaan mukmin. 2 yang mati dalam keadaan kafir, yaitu Abu Lahab dan Abu Talib. 2 yang dalam keadaan kafir. Dan 2 yang dalam keadaan mukmin itu Hamzah bin Abdul Muttalib dan Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi, 2 dan 2. dua kafir, dua mukmin. Ya, Abu Lahab dan Abu Talib kafir, Al-Abbas dan Hamzah mukmin. Dan Abu Talib nama aslinya Abdul Manaf. Abdul Manaf bin Abdul Muthalib. Ya, kan Abu Talib itu kunyah ya. Abu Lahab, Abu Talib itu kunyah. Nama aslinya Abu Talib itu Abdul Manaf bin Abdul Muthalib. Ya, Abu Talib tadi ya, setelah Nabi SAW dirawat oleh ibunya, pun ibunya meninggal, ya, kemudian dirawat oleh kakeknya, kakeknya meninggal, kemudian dirawat oleh pamannya, yaitu Abu Talib, sejak kecil. Jadi ini orang yang merawat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sejak kecil, orang yang memberikan perhatian, memberikan nafkah kepada Nabi SAW. Bahkan ketika Nabi berdakwah, Abu Talib pun tidak meninggalkan beliau. Abu Talib tetap merawat beliau, tetap mendukung beliau, memenuhi kebutuhan-kebutuhan beliau, bahkan membela beliau ketika diganggu oleh orang-orang musyrikin. Bahkan Abu Talib juga yang menikahkan Nabi. Ya, Abu Talib berkhutbah ketika pernikahan Rasulullah SAW dengan Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Yang berkhutbah Abu Talib. Abu Talib mengatakan, "Wahai Quraisy, ini adalah kemunakan saya. Walaupun dia adalah orang yang miskin, tapi tidak ada orang yang terbaik di antara kalian kecuali dia. Walaupun dia miskin." Nabi SAW menikah dalam keadaan miskin. Tapi kata Abu Talib, tidak ada orang terbaik di antara kita kecuali keponakan saya ini. Dan saya merasa akan ada sesuatu hal yang luar biasa yang akan terjadi pada keponakan saya ini di masa depan. Ketika itu belum jadi nabi. Ketika Nabi SAW menikah dengan Khadijah, belum jadi nabi. Tapi Abu Talib sudah punya firasat bahwasanya nanti akan terjadi hal yang luar biasa kepada diri Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata benar, beliau menjadi nabi dan rasul, bahkan nabi dan rasul yang terakhir. Dan ketika Rasulullah SAW menjadi nabi, apakah ditinggalkan? Ketika menyelisihi agamanya orang-orang Quraisy, apakah Abu Thalib meninggalkan keponakannya ini? Itu Rasulullah SAW jawabannya tidak. Bahkan beliau mendukung, bahkan beliau membela. Bahkan Abu Thalib itu mengakui benarnya ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, mengakui benarnya Islam, mengakui benarnya ajaran Tauhid, mengakui bahwasanya satu-satunya yang berhak disembah itu Allah. Ada sebuah bait syair yang disebut dengan Lamia Abu Talib. Ini orang yang belajar sastra, sastra Arab biasanya paham. Ada bait syair namanya Lamia Abu Talib. Yang ini bait syairnya panjang ya, saya lupa ada berapa bait. Namun di antara kutipan Lamia Abu Talib, Abu Talib mengatakan, "Wada'autani wa 'araftu annaka nasihi." Wahai Muhammad, engkau mendakwahkan aku dan aku pun mengetahui engkau adalah orang yang menasihati aku, engkau orang yang menginginkan kebaikan kepadaku. Walaqad sadaqta wa kuntu thumma amina. Dan engkau adalah orang yang jujur, yang benar. Dan saya pun percaya kepadamu. Kata Abu Talib kepada Rasulullah. Wa aradta dinan qad araftu bi annahu min khairi adyanil bariyati dinan. Wahai Muhammad, engkau telah menawarkan kepadaku sebuah agama. Yang aku mengetahui agama tersebut adalah agama yang paling terbaik dari semua agama yang ada. Min khairi adyanil bariyati dinan. Agama terbaik. Laulal malamatu aw hadharu masabbatin lawajadtani samhan bidzalika mubina. Andaikan bukan karena takut akan celaan dari kaumku dan cercaan dari mereka, sungguh engkau akan dapati aku akan menerima agama ini secara terang-terangan. Ini diantara kutipan dari Lamia Abu Talib. Jadi Abu Talib dalam syairnya ini mengakui bahwasanya Rasulullah SAW itu adalah nabi dan rasul terakhir. Ya, karena banyak orang Quraisy nggak percaya ya, nggak mungkin nih Muhammad ini nabi. cuman pendongeng, tukang sihir, tukang ngapusi, macam-macam ya, orang gila macam-macam. Abu Thalib percaya. Ini Abu Thalib percaya Muhammad bin Abdullah adalah nabi dan rasul. Kemudian tidak hanya itu, Abu Thalib percaya bahwasanya agama yang nabi ajarkan, agama Islam itu adalah agama yang terbaik, agama yang benar. Tapi cuma satu masalahnya, beliau takut dicela oleh kaumnya. Sehingga beliau tidak menyatakan diri masuk Islam. Ya, beliau katakan tadi, anda kan bukan karena celaan dari kaumku, sungguh engkau akan dapati aku menerima dengan lapang dada agama ini secara terang-terangan. Ya, kita baca di sini dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya, dalam matan kita bertauhid. Wa fi sahihi an ibn al-Musayyibi an abihi. Dalam hadis yang sahih, maksudnya dalam sahih Bukhari Muslim. Hadis dari Sa'id ibn al-Musayyab. Dari ayahnya, berarti dari al-Musayyab. Qala, ia mengatakan, lamma hadarat Abu Talibin al-wafatu. Ketika Abu Talib menjelang wafat, ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indahu. Wa indahu Abdullah bin Ubay wa indahu Abdullah bin Abi Umayyah wa Abu Jahl. Ketika Abu Thalib wafat, Nabi hadir di sampingnya dan di sana juga ada Abdullah bin Abi Umayyah dan juga ada Abu Jahal. Ini petinggi-petinggi orang musyrikin Quraisy. Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Faqala lahu, Nabi bersabda kepada Abu Thalib, ya ammi, wahai pamanku, kul la ilaha illallah. Ayo, katakan la ilaha illallah. Menjelang wafat, ditalqin. Ditalqin itu diajak untuk mengucapkan la ilaha illallah. Dan ini disyariatkan ya, sebagaimana Nabi praktekan di sini. Ketika orang yang hendak wafat, maka ditalqin. Cara mentalqin itu dengan kita bisikkan di telinganya dengan lembut ya, dengan pelan tapi dengan suara yang jelas. Kita sebutkan la ilaha illallah seperti itu. Ya. Tidak dengan cepat-cepat ya, jangan tergesa-gesa. Jangan terlalu keras ya, karena bisa mengganggu konsentrasi atau mengganggu psikologis dari si orang yang sakit tersebut, namun dengan lemah lembut, dengan pelan. Kalau sudah diucapkan la ilaha illallah seperti itu, maka tunggu dulu, tunggu sebentar, kasih jeda. Ya, mudah-mudahan dia mendengar, kemudian diucapkan. Kalau sudah ditunggu jeda belum diucapkan, maka diulang lagi la ilaha illallah seperti itu. Sampai dia akhirnya ucapkan, begitu diulang-ulang terus seperti itu dengan cara yang sama sampai dia ucapkan. Kalau dia sudah ucapkan sudah, ya. Kalau orang yang sakit ini, yang sakaratul maut ini sudah ucapkan la ilaha illallah sudah, jangan diajak ngomong lagi, ya. Jangan diajak bahas warisan, ya. Jangan diajak bahas ya yang lain-lain sudah. Kalau si mayit ini ngomong lagi, ngomong yang lain-lain, maka diulang lagi talqinnya. Ya. Karena Nabi SAW bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang perkataan terakhirnya adalah la ilaha illallah, dia masuk surga. Maka kita usahakan perkataan yang terakhir sebelum meninggalkan dunia adalah la ilaha illallah. Ya, jangan masalah warisan, masalah mobil, masalah tanah ya, masalah BPJS, jangan sampai yang seperti itu. Jadi itu cara mentalkin ya. Dan ini diantara dalilnya hadis ini. Ya, Nabi mengajak pamannya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kalimatan wahad julaka biha indallah. Sebuah kalimat yang aku akan jadikan hujjah. Aku akan jadikan argumen untuk membelamu kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya ucapan la ilaha illallah adalah ucapan yang agung. Cuma satu kalimat, cuma satu jumlah, satu kalimat, tapi ini bisa menjadi hujah yang kuat untuk menyelamatkan orang dari neraka ya, di akhirat kelak. Ini ucapan yang agung. Faqala lahu, namun masalahnya Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal itu ikut campur, cawe-cawe. Mereka mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muthalib, wahai Abu Talib, memangnya kamu sudah enggak senang sama agamanya Abdul Muthalib, bapak kamu, seperti ini. Atarghabu, apakah kamu sudah enggak senang an millati Abdul Muthalib, dengan agamanya Abdul Muthalib, bapak kamu? Dikompori, ya, dipanas-panasi oleh Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah. Jadi ragu lagi Abu Talib, tadinya sudah mengucapkan la ilaha illallah, tapi gara-gara dikompori oleh Abu Jahal dan juga Ibnu Abi Umayyah, akhirnya nggak jadi. Karena dia mikir, oh iya, berarti bapak saya sesat dong. Kalau saya mengucapkan la ilaha illallah, berarti saya mengakui bapak saya sesat. Bapak saya enggak benar, agama bapak saya enggak benar. Berarti kaum saya agamanya enggak benar. Nah, jadi deh. Kemudian fa'ada alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun ulang lagi. Fa'ada. Namun ternyata Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal juga ulang lagi ya. Ketika Nabi mentalkin la ilaha illallah, ya, Abu Jahal dan Ibnu Abi Umayyah katakan lagi, atarghabu an millati Abdul Muthalib, kamu enggak senang dengan agamanya bapak kamu. Fakana akhira maqala, maqala huwa ala millati Abdul Muthalib. Ternyata qaddarallahu wa syaa'a fa'ala, Allah takdirkan Abu Talib mengakhiri hidupnya dengan tetap meyakini kebenaran agama dari bapaknya, agamanya Abdul Muthalib. Itu agama kesyirikan, agama kekufuran. Ya, maka dari sini kita bisa ambil pelajaran ya, betapa pentingnya kita punya teman yang baik, betapa pentingnya kita menjauhkan diri dari teman-teman yang buruk. Di antara akibat buruk punya teman yang buruk adalah yang paling ekstrimnya bisa menjerumuskan kita kepada kekufuran. Teman buruk bisa menjerumuskan kita kepada kekufuran. Lihat Abu Talib sudah mau mengucapkan la ilaha illallah, tinggal selangkah lagi masuk surga itu. Tapi gara-gara dia punya teman yang buruk, Abu Jahal dan Ibnu Abi Umayyah, namanya teman, apalagi teman dekat, namanya teman dekat ya, kalau sakaratul maut pasti hadir, ya enggak? Pasti ada di sana. Di masa-masa kritis, di masa-masa penting pasti ada misalnya. Namanya teman dekat. Ternyata teman dekatnya orang yang buruk ya, sehingga mencegah dia dari masuk surga. Mau masuk surga terhalangi gara-gara teman buruk. Makanya Allah Ta'ala dalam Al-Quran ya, dalam surah Al-Furqan itu Allah Ta'ala katakan ya, Allah sebutkan tentang penyesalan orang-orang yang masuk neraka ya, Allah Ta'ala katakan, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Aduh, andaikan aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman dekatku. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idja'ani. Mereka telah menyesatkan aku setelah aku dapat hidayah. Seperti Abu Thalib tadi, sudah dikasih hidayah, dikasih petunjuk, dikasih bimbingan oleh Nabi, ucapkan la ilaha illallah. Ternyata setelah itu disesatkan lagi. Wa kana syaitanu lil insani khadula. Dan setan itu senantiasa berusaha menjatuhkan manusia. Surah Al-Furqan ayat 28-29. Tentang ayat ini, surah Al-Furqan ini ditafsirkan oleh para ulama sebagaimana riwayat dari Abdullah bin Abbas, demikian juga dari Asy-Sya'bi. Ini ayatnya tentang kasus yang lain ya, tentang seorang sahabat, tentang seorang Quraisy yang bernama Uqbah bin Abi Mu'id. Uqbah bin Abi Mu'id. Kata Ibn Abbas, kana Uqbatu bin Abi Mu'id khalilan li Umayyah bin Khalaf. Fa selama Uqbah. Dahulu ada orang namanya Uqbah bin Abi Mu'id. Uqbah bin Abi Mu'ayth ini punya teman namanya Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini adalah dedengkot-dedengkot musyrikin Quraisy. Nah, Uqbah bin Abi Mu'ayth aslan, masuk Islam. Dia sempat masuk Islam. Tapi teman dia, Umayyah bin Khalaf, dedengkot Quraisy. Dan si Uqbah ini gak bisa move on gitu ya. Gak bisa move on, dia teman dekatnya. Dia teman nongkrongnya, dia tetap nongkrong, ya, tetap berteman. Ya, tidak menjaga jarak gitu ya. Tidak menjaga jarak. Gak bisa move on lah pokoknya. Maka akhirnya, Uqbah bin Abi Mu'ayth pun murtad. Karena terus dikompori, terus diajak murtad oleh Umayyah bin Khalaf. Ya, maka Allah kabarkan dalam Al-Quran bahwasanya Uqbah bin Abi Mu'ayth nanti di akhirat akan mengatakan, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Aduh, andaikan aku tidak menjadikan si Umayyah ini jadi temanku. Ya. Sudah masuk Islam kok. Malah jadi murtad. Ya, gara-gara pengaruh teman. Makanya kata Nabi SAW, ar-rajulu ala dini khalilihi falyan nur ahadukum man yukhalil. Agama seseorang itu tergantung agama teman dekatnya. Maka lihatlah dengan seksama dengan siapa kalian berteman dekat. Hadis riwayat Abu Dawud, hadisnya Hasan. Jadi teman dekat itu mengaruhinya. Dan kata para ulama, teman itu ada dua ya. Ada khalil, teman dekat. Ada shodiq, ada teman biasa. Ya. Ada teman dekat, ada teman biasa. Kalau teman biasa, silakan ya. Teman biasa dengan siapa saja berteman. Ya, bahkan dengan orang kafir pun gak ada masalah berteman. Ya. Punya teman sekelas, orang non-muslim, gak ada masalah. Punya dosen, misalnya non-muslim, gak ada masalah. Tetangga, ya, non-muslim, teman sekolah, teman kuliah, ya, teman bisnis, non-muslim, gak ada masalah. Ya. Tapi kalau khalil, teman dekat, itu wajib. Wajib yang mukmin, muslim, bahkan tidak hanya itu, wajib orang yang soleh atau solehah. Ini hukumnya wajib. Kata Nabi, falyandur, dengan fi'il amr, perintah. Perhatikanlah dengan seksama dengan siapa kalian berteman dekat. Ya, teman dekat harus pilih-pilih, selektif. Harus yang baik, yang soleh. Tidak hanya muslim, mukmin, tapi harus yang soleh. Gak boleh berteman dekat dengan orang kafir. Orang kafir kok jadikan teman dekat, curhat sama dia. Ya, teman dekat itu teman yang kita curhat sama dia, kita jalan bareng sama dia, nongkrong, nongkrong sama dia, gitu ya. Nongkrong artinya ya makan bareng, gitu ya, aktivitas bareng, kemudian ya, ngutang sama dia, minjem sama dia, ini teman dekat. Ya. Nah, teman dekat jangan dari orang kafir. Teman dekat jangan dari ahlul bid'ah, jangan dari orang fasik yang suka bermaksiat. Ini bahaya. Akan bisa mempengaruhi agama kita. Ya, tadi jangan sampai bernasib seperti Uqbah bin Abi Mu'ayth. Jangan seperti Abu Talib yang dia terseret ke neraka gara-gara teman yang buruk. Wa'iyadzubillah. Ya, kita lanjutkan di sini. Wa aba ayyakula la ilaha illallah. Abu Talib enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Wahai pamanku Abu Talib, sungguh aku akan memintakan ampunan untukmu selama aku tidak dilarang. Fanzalallahu azza wa jalla, maka Allah pun turunkan ayat, maka nali nabiyyi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin. Tidak layak bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memintakan ampunan bagi orang musyrik. Surat At-Taubah ayat 112. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya Abu Thalib mati dalam keadaan kafir. Mati dalam keadaan belum masuk Islam. Ya, tidak sebagaimana keyakinan sebagian ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah sebagiannya meyakini Abu Thalib mati dalam keadaan Islam. Ini enggak benar. Ini bertentangan dengan ayat ini. Ketika Nabi memintakan ampunan untuk Abu Thalib dilarang sama Allah. Dan Allah katakan dia termasuk musyrikin. Maka enggak boleh mendoakan ampunan untuk orang untuk orang kafir yang sudah meninggal. Dan nggak boleh mendoakan apapun untuk orang kafir yang sudah meninggal, nggak boleh. Ya. Mendoakan ampunan, mendoakan rahmat, ya, mendoakan kebaikan untuk orang kafir yang sudah meninggal nggak boleh. Adapun mendoakan orang kafir yang masih hidup, maka boleh kalau itu bermanfaat, ya, seperti semoga engkau dapat hidayah, semoga dia dapat hidayah. Mendoakan orang kafir, semoga orang kafir ini dapat hidayah, boleh. Semoga orang kafir ini bisa bersabar, manfaat itu, karena sabar itu wajib. Ya, kalau misalnya ada orang kafir, kemudian ada di antara mereka yang meninggal, tetangga kita orang kafir misalnya, keluarga yang meninggal, maka boleh kita sampaikan kepada dia, mudah-mudahan kamu bisa bersabar. Kita sampaikan kepada keluarga yang ditinggalkan, mudah-mudahan kamu sabar ya, kamu sabar ya. Itu boleh, ini doa. Dan doa ini manfaat. Kalau dia sabar, dia baik. Kalau dia nggak sabar, dia tambah buruk. Jadi kalau orangnya sudah meninggal, orang kafir sudah meninggal, nggak boleh didoakan ampunan ataupun doa rahmat ataupun yang lainnya. Tapi kalau orang kafir yang masih hidup, boleh kita doakan yang manfaat-manfaat. Semoga engkau dapat hidayah, semoga engkau bisa sabar. Ya. Jangan doakan yang nggak manfaat. Semoga kamu jadi gubernur, jangan. Orang kafir jangan sampai, kalau bisa jangan sampai jadi gubernur. Ya. Semoga kamu jadi presiden, man. Jangan. Ya, semoga kamu apa namanya, ya, tambah banyak pacarnya. Wah, ini juga nggak benar nih. Jadi jangan doakan yang nggak manfaat. Di antara dalil lain yang menunjukkan bahwasanya Abu Talib juga, ya, Abu Talib itu mati dalam keadaan kafir, itu banyak dari hadis, banyak hadis yang menunjukkan ini. Sebagaimana hadis dari Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Al Abbas bin Abdul Muthalib bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ma'agnaita an ammika fa innahu kana yahutuka wa yaghdabu lak. Ya Rasulullah, apakah engkau tidak bisa memberikan syafaat kepada pamanmu Abu Talib, karena dia senantiasa melindungi engkau dahulu dan senantiasa membela engkau dari orang-orang Quraisy. Maka Rasul menjawab, huwa fi dhahdahin min narin walaula ana lakana fi dharkil asfali minan nar. Kata Nabi, iya, saya bisa memberikan syafaat kepada paman saya Abu Talib sehingga dia berada di dhahdah, berada di neraka yang paling dangkal. Ya, karena neraka itu darokat, ya. Bertingkat-tingkat ke bawah, semakin ke bawah semakin ngeri. Semakin ke atas semakin ringan. Dan Abu Thalib ada pada yang tingkatan neraka paling atas, berarti paling ringan, yang paling dangkal. Di dhahdah, di neraka yang paling dangkal. Walau la ana, andai kan bukan karena syafaatku, lakana fid darkil asfali minan nar. Maka dia sungguh, dia sudah ada di kerak neraka yang paling bawah. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Jadi, ini menunjukkan Abu Thalib di neraka. Kekal di neraka, walaupun memang dia mendapatkan keringanan atas apa yang dia lakukan berupa pembelaan kepada Nabi, bantu Nabi. Maka Allah tidak zalim. Sehingga Abu Thalib mendapatkan keringanan dan dia mendapatkan syafaat Nabi. Di mana orang-orang kafir yang lain enggak dapat syafaat dari siapapun. Pengecualian Abu Thalib. Abu Thalib dapat syafaat Nabi, tapi syafaatnya cuma peringanan. Meringankan azabnya di neraka, tidak bisa keluar dari neraka. Ya, karena orang kafir itu kekal di neraka selama-lamanya. Khalidan mukhalladan finnar. Wa a'udzu billah. Wazalallahu fi Abi Talibin, dan Allah juga turunkan ayat tentang Abu Talib. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau kehendaki, kepada orang yang engkau sukai. Namun Allah lah yang memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Surah Al-Qasas ayat 53. Nah, maka ini sampai sini hadisnya, hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menafsirkan ayat surat Al-Qasas ayat 56 tadi. Ya, bahwasanya ayat tersebut turun tentang wafatnya Abu Talib. Abu Talib mati dalam keadaan kafir dan Nabi SAW tidak bisa memberikan hidayah kepada beliau. Ini menunjukkan bahwasanya hidayah itu di tangan Allah. Tidak ada yang bisa menguasai hidayah kecuali Allah semata. Ya. Maka yang kita lakukan adalah kita hanya berusaha mengajarkan, berusaha mendakwahkan. Kita tidak bisa memastikan. Dan juga yang menjadi fokus kita adalah proses, bukan hasil. Kita berfokus pada proses, kita dakwahkan, kita ajari, ya. Kita kasih tahu yang benar seperti ini, kita sampaikan dalilnya, kita sampaikan pemahaman salafus saleh, kita sampaikan pemahaman para ulama. Adapun hasilnya kita serahkan kepada Allah. Ya, kita nggak bisa memastikan orang yang kita dakwahi harus manut, harus nurut, harus ikut apa yang kita ingin, yang kita minta, harus ngaji, harus menjadi salafi. Kita nggak bisa maksa. Yang kita bisa lakukan adalah ngajari, dakwahi, menasihati. Dan juga ini menunjukkan bahwasanya hasil itu bukan patokan keberhasilan. Karena hasil itu tangan Allah. Rasulullah SAW saja tidak bisa memberikan hasil yang terbaik untuk pamannya Abu Thalib. Tidak masuk Islam. Walaupun Nabi terus mendakwahi. Tadi kata Abu Thalib dalam lamiyahnya, da'utani, engkau terus mendakwahi aku. Sehingga aku mengetahui bahwasanya engkau adalah orang yang memberikan nasihat yang baik kepadaku. Didakwahi terus oleh Nabi SAW. Bukan Nabi diamkan, ya. Nabi terus dakwahi. Tapi qadarallahu, Allah menakdirkan yang lain. Allah inginkan Abu Thalib mati, wafat dalam keadaan kafir. Ya, kita baca masail yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Al-ula yang pertama, tafsiru innaka la tahdi man ahbabta. Dalam bab ini ada penafsiran terhadap ayat innaka la tahdi man ahbabta. Tadi ayat ini bicara tentang wafatnya Abu Thalib. Ats-tsaniyah yang kedua, tafsiru qawlihi. Terdapat penafsiran terhadap firman Allah Ta'ala, maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak layak bagi Nabi dan juga orang-orang beriman untuk memintakan ampunan terhadap orang-orang musyrikin yang sudah wafat. Walau kanu uli qurba, walaupun mereka adalah orang-orang yang dekat, para kerabat. Setelah mengetahui bahwasanya mereka adalah ashabul jahim, mati di atas kekufuran. Ya, tadi surat At-Taubah ayat 113. Ini dalil tidak boleh memintakan ampunan untuk orang kafir yang sudah meninggal. Bagaimana dengan memintakan ampunan untuk orang kafir yang sudah untuk orang kafir yang masih hidup? Maka sebagian ulama mengatakan hukumnya boleh. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika berdakwah ke Taif, kemudian Rasul ditolak dakwahnya, bahkan dilempari batu, maka Nabi katakan, ya Allah, maafkan mereka karena mereka adalah orang-orang yang tidak tahu. Ya. Innahum qaumun yajhalun. Qaumun jahilun. Mereka adalah orang-orang yang jahil, ya Allah. Maafkan mereka. Dan benar, ternyata setelah itu Allah Ta'ala berikan hidayah kepada orang-orang Taif. Kemudian ats-tsalitsah yang ketiga, wahya al-mas'alatul kabirah tafsiru qawlihi qul la ilaha illallah. Dalam bab ini ada masalah yang besar, yaitu tentang penafsiran sabda Nabi ketika Nabi mengatakan kepada pamannya, qul la ilaha illallah, wahai paman, ucapkan la ilaha illallah. Bikhilafi ma'alaihi mayyad'i al-ilma. Tidak sebagaimana sangkaan dari sebagian orang yang mengaku berilmu. Ya, ini maksudnya hadis ini ketika Rasulullah SAW menyatakan kepada pamannya menjelang wafatnya, Nabi katakan qul la ilaha illallah. Wahai paman, katakan la ilaha illallah. Ini menunjukkan bahwasanya keyakinan saja itu tidak cukup. Ma'rifah dan juga keyakinan saja itu tidak cukup. Karena andaikan sekedar yakin, sekedar ma'rifah, sekedar tahu itu cukup, tentunya Abu Thalib mati dalam keadaan muslim, mukmin berarti. Ya, karena Abu Thalib juga yakin. Abu Thalib ma'rifah bahwasanya Islam itu agama yang benar. Tadi dalam lamiahnya beliau katakan, "Qad araftu bi annahu min khairi adyanil bariyati dinan." Sungguh aku mengetahui bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang terbaik. Berarti Abu Thalib yakin. Abu Thalib yakin bahwasanya ini agama yang terbaik, Allah itu esa, Allah satu-satunya yang berhak disembah, bahwasanya Muhammad adalah nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya yakin dan dia ma'rifah, dia tahu. Namun ternyata sekedar tahu, sekedar yakin enggak cukup. Makanya dikatakan kul. Wahai paman, katakan la ilaha illallah. Yang ini adalah usaha Nabi agar pamannya ini beramal. Mengucapkan la ilaha illallah dan mengamalkan. Maka tidak sekedar yakin, namun harus disertai ucapan dan juga amalan. Jadi iman itu keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan, dan amalan anggota badan. Tidak sekedar keyakinan sebagaimana sebagaimana akidahnya orang-orang Jahmiyah. Yang Jahmiyah ini meyakini iman itu sekedar ma'rifah, sekedar tahu. Oh, bahwasanya ada Tuhan namanya Allah. Bahwasanya langit dan bumi ini diciptakan oleh Allah. Sekedar tahu, tapi enggak yakin. Kalau kata orang Jahmiyah ini sudah cukup, sudah jadi mukmin, sudah muslim ini, sudah. Dengan sekedar tahu, walaupun enggak yakin, sudah jadi mukmin. Berbeda lagi dengan orang-orang Asy'ariyah. Yang mereka mengatakan, iman itu sekedar yakin. Keyakinan dalam hati, yang penting yakin. Allah Esa, Allah ada, Allah ciptakan langit dan bumi, Muhammad adalah Nabi, sudah mukmin. Ya, walaupun dia enggak mengucapkan syahadat, ya, walaupun dia enggak pernah sholat, walaupun sehari-harinya kayak orang kafir, itu enggak masalah, yang penting yakin. Ini sudah mukmin. Nah, ini keyakinan yang batil, keyakinan yang keliru. Jadi di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini mengkritisi sebagian orang-orang yang punya akidah Jahmiyah dan Asy'ariyah. Yang beliau katakan tadi, bikhilafi ma 'alaihi man yad'i al-ilma. Tidak sebagaimana keyakinan orang-orang yang dianggap berilmu. Kemudian Ar-Rabi'ah yang keempat, anna Abu Jahlin wa man ma'ahu ya'rifuna muradan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qala lirrajuli qul la ilaha illallah. Bahwasanya Abu Jahal dan orang-orang musyrikin yang bersama beliau, dia tahu makna la ilaha illallah. Tahu secara persis makna tafsiran dari perkataan la ilaha illallah. Buktinya ketika Abu Thalib diajak untuk mengucapkan la ilaha illallah, langsung disergah. Langsung dikritisi, langsung dikompori. Andai kan Abu Jahal, dan orang-orang yang bersama beliau, ya, Ibnu Abi Umayyah dan yang lainnya, itu enggak paham makna la ilaha illallah, tentunya dibiarkan. Oh, enggak apa-apa, cuma kalimat doang. Itu serah mau ngomong apa. Yang penting kan ini juga udah mau meninggal ini. Ketika Nabi katakan, Qul la ilaha illallah. Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah. Andaikan perkataan ini perkataan ringan, ya Abu Jahal nggak akan mengkritisi gitu ya. Dia nggak akan protes, nggak akan marah. Ya sudah biarkan saja, terserah si Muhammad gitu ya, kata Abu Jahal. Mau ngasih tahu apalah terserah. Toh juga mau mati ini ya. Ternyata tidak, Abu Jahal langsung menyergap. Langsung mengkritisi, langsung protes. Atau Rabu Amillati Abdul Muthalib. Hei Abu Talib, kamu gak suka dengan agama bapak kamu, Abdul Muthalib. Dikritisi, diprotes. Menunjukkan kalimat La ilaha illallah ini besar. Ya, dan maknanya besar, konsekuensinya besar. Oleh orang yang mengucapkan ini berarti dia harus mengingkari semua penyembahan kepada selain Allah. Besar konsekuensinya. Dan menetapkan bahwasanya yang wajib disembah, yang boleh disembah hanya Allah semata. Nah, orang Quraisy, orang musyrikin Quraisy saja paham kalimat la ilaha illallah maknanya apa. Naasnya, sayangnya orang-orang muslimin di zaman sekarang banyak yang enggak paham makna la ilaha illallah. Ya. Mereka mengucapkan la ilaha illallah bahkan berulang-ulang ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi mereka datang ke kuburan, minta-minta ke kuburan, datang ke pohon keramat, datang ke batu keramat, ya. Kemudian menyembelih tumbal, penunggu jembatan, penunggu laut, penunggu gunung. Padahal ngakunya mengucapkan la ilaha illallah. Karena jahil, karena gak paham. Makanya kata para ulama, orang-orang musyrikin di zaman sekarang lebih parah daripada orang-orang musyrikin di zaman dahulu. Di antara sisi lebih parahnya, orang musyrikin zaman dahulu tahu mana la ilaha illallah. Makanya ketika disuruh untuk mengucapkan, gak mau. Karena kalau diucapkan itu, dia harus tinggalkan semua penyembahan kepada selain Allah. Dia paham. Adapun orang musyrikin zaman sekarang, gak paham mana la ilaha illallah. Faqabbahallahu man Abu Jahlin a'lamu minhu bi asli islami. Maka kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, semoga Allah Ta'ala memberikan keburukan kepada orang-orang yang Abu Jahal saja lebih tahu tentang landasan Islam, tentang makna la ilaha illallah. Dia kata beliau, kalau ada orang Islam kok enggak tahu makna la ilaha illallah, ya maka ini terlalu. Abu Jahal aja tahu. Ya, orang Islam kok enggak tahu. Ini keterlaluan sekali. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik. Kemudian al-khamisah yang kelima, jidduhu sallallahu alaihi wasallam wa mubalaghatuhu fi islami ammihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa bersungguh-sungguh dan bahkan mubalaghah, bersemangat sekali untuk mengislamkan pamannya. Ya, memberikan petunjuk kepada pamannya, mendakwahi pamannya. Sebagaimana tadi kata pamannya sendiri, da'autani wa araftu annaka nasihi. Engkau telah mendakwahi aku terus-menerus. Dan aku tahu engkau adalah orang yang menginginkan kebaikan pada diriku. Jadi Nabi tidak pernah lalai mendakwahkan pamannya. Dan demikianlah seharusnya. Yang kita dakwahi adalah, yang paling utama adalah kerabat dekat. Ya. Paman kita, ya. Anak istri kita, orang tua kita, saudara kandung kita, adik kakak kita. Pak de bude, simbah, mbah kakung, mbah putri. Itu dulu kita dakwahi. Jangan sampai kita dakwah kemana-mana. Tapi yang dekat-dekat ini gak diurusi. Kalau masalah hidayah, di tangan Allah. Ya, belum pasti yang dekat-dekat ini lebih cepat mendapatkan hidayah daripada yang jauh. Yang penting kita berusaha dulu. Yang dekat-dekat kita seriusi. Apalagi anak istri, ya, itu di bawah tanggungan kita. Ya, bagi para suami. Ya. Anak istri di bawah tanggungan kita. Yang kita akan ditanya tentang mereka. Ya. Ar-rajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang suami itu adalah pemimpin di tengah keluarganya dan dia akan ditanya tentang apa yang dia lakukan terhadap keluarganya. Sudah didakwahi belum? Ya, istri kamu dikasih jilbab syar'i enggak? Anak kamu, anak perempuan kamu dipakaikan jilbab syar'i enggak? Ya. Anak laki-laki kamu dididik, ya, anak kamu dididik dengan baik enggak? Ngomongnya kotor apa enggak? Gimana kamu ngajarinya, sopan santunnya gimana? Ditanya. Maka kita dakwahi. Maka saya sering sampaikan ya, kalau bisa suami itu punya majelis khusus di rumah, sama anak sama istri. Walaupun ilmu masih dangkal ya, walaupun ya baru ngaji ya, baru hijrah, nggak masalah. Ya bisa dengan bantuan buku-buku yang ada dibacakan ya, didiskusikan bersama dengan istri, atau baca hadis, atau baca tafsir ayat dari buku-buku tafsir yang terpercaya. Ada majelis khusus ya, supaya ini bentuk tanggung jawab seorang suami ngajarkan keluarganya. Kalau bisa ada ya, entah seminggu sekali, entah setiap hari ya, entah 2 hari sekali ya. Kalau bisa ada majelis khusus. Ini bentuk kita mengutamakan dakwah kepada keluarga yang dekat daripada yang jauh-jauh. Jangan sampai yang jauh-jauh kita dakwahi, jadi panitia di sini, jadi relawan di sana. Ya, kalau dipanggil langsung langsung gercep ya, jadi relawan, tapi keluarga terlantar. Ini nggak layak. Ya, kemudian as-sadisah yang keenam, ar-raddu 'ala man za'ama Islam Abdul Muthalib wa aslafihi. Dalam dalil di atas terdapat bantahan bagi orang yang mengklaim bahwasanya Abu Abdul Muthalib adalah orang Islam. Lihat Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu kakeknya Nabi. Waslafihi dan orang-orang sebelumnya. Karena ada orang yang mengatakan, ini pendapat sebagian ulama, bahwasanya ayah Nabi, ibu Nabi, kakek Nabi, dan orang-orang sebelumnya itu adalah ahlul fatrah. Ahlul fatrah. Orang yang tidak tersentuh oleh dakwah. Ahlul fatrah itu orang yang tidak tersampaikan dakwah para nabi sebelumnya. Mereka nggak tahu tentang tauhid sama sekali. Nah, sehingga mereka ketika mati nggak masuk neraka. Masuk surga karena mereka ahlul fatrah. Nah, ini pendapat sebagian ulama dan ini pendapat yang lemah. Ya. Yang kalau kita bahas panjang ya. Namun tadi kata Nabi dalam hadis ya, dalam hadis disebutkan Abu Jahal mengatakan atarghabu an millati Abdul Muthalib, wahai Abu Thalib, apakah kamu benci sama agama bapak kamu? Yang menunjukkan agamanya Abdul Muthalib itu agama yang bertentangan dengan Islam, agama kemusyrikan. Bukan ahlul fatrah, bukan orangnya enggak kenal agama, bukan. Jadi ini bantahan terhadap orang-orang yang berkeyakinan demikian. Sabi'ah yang ketujuh, kaunuhu sallallahu alaihi wasallam istaghfar lahu falam yughfar lahu bal nuhiya an dzalika. Nabi SAW berusaha untuk memintakan ampunan untuk pamannya, namun tidak diberikan ampunan tersebut, bahkan Nabi dilarang untuk melakukannya. Ya, sebagaimana juga dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, memintakan ampunan untuk bapaknya, namun dilarang oleh Nabi, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Athaminah yang ke-8, madarratu ashabis su'i 'alal insan. Bahayanya teman yang buruk terhadap seseorang. Tadi sudah kita jelaskan ya. Betapa Abu Thalib ini mendapatkan pengaruh buruk dari Abu Jahal dan Ibnu Abi Umayyah. Teman dekatnya. Bahkan kalau Abu Jahal itu saudara ya, masih saudara. Ibnu Abi Umayyah teman. Nyata sampai mau meninggal saja memberikan pengaruh yang buruk. Bahkan yang paling ekstrim tadi, teman yang buruk itu bisa mencermuskan kepada kekufuran. Waliyahubillah. Maka kita harus selektif dalam memilih teman. Tasyiah yang ke-9, madarratu ta'zimil aslafi wal akabiri. Bahayanya mengagungkan aslaf, nenek moyang, para pendahulu. Dan akabir dan para pembesar-pembesar. Jangan sampai kita meninggalkan kebenaran, meninggalkan tauhid demi membela nenek moyang, demi membela pembesar. Nah, ini juga nih bahaya. Terkadang ada orang yang tidak mengagungkan nenek moyang, tapi dia terjerumus ke dalam mengagungkan pembesar. Dia ngefans sama seseorang, ya. Apakah itu kiai, apakah itu tokoh politik, ya, apakah itu artis, selebritis, diagungkan. Sampai dia meninggalkan kebenaran demi membela tokohnya ini. Tokohnya melakukan kekeliruan, dibela mati-matian. Ya, seolah-olah tidak keliru. Nah, ini Berbahaya sekali sifat seperti ini. Dan membela nenek moyang ini banyak Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang tercelanya membela nenek moyang yang berada di atas kesesatan. Di antaranya dalam surah Al-Maidah ayat 104, Allah Ta'ala katakan, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul qalu hasbuna ma wajadna 'alaihi aba'ana. Ketika mereka diserukan untuk mengikuti Allah dan Rasulnya, maka mereka mengatakan, orang-orang jahiliyah mengatakan, sudah cukup bagi kami apa yang kami dapati dari aba'ana, dari nenek moyang kami. Awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Apakah kalian tetap akan seperti itu, kata Allah? Padahal nenek moyang kalian la ya'lamuna syai'an, mereka enggak tahu apa-apa, orang jahil. Wa la yahtadun, dan mereka tidak mendapatkan petunjuk. Surat Al-Maidah ayat 104. Maka jangan mengikuti nenek moyang untuk meninggalkan kebenaran. Dan ini sebetulnya adalah suatu hal yang sesuai dengan fitrah manusia. Fitrah manusia akan mengajak kita untuk meninggalkan ajaran nenek moyang yang enggak benar. Di daerah Nusa Tenggara itu ada tradisi, ya, boleh nikahin perempuan itu dengan cara diculik. Jadi kalau senang sama cewek, ya, culik ceweknya. Ya, kemudian kalau sudah tertangkap, nah, berarti sudah jadi milik, ya, jadi istri. Nggak boleh apa namanya, nggak boleh protes, nggak boleh kabur. Kalau sudah tertangkap malam-malam diculik, masuk rumahnya diculik, ya, kalau berhasil jadi istri. Dan ini adalah budaya nenek moyang. Apakah budaya seperti ini ingin dipertahankan? Bayangkan gimana nih mbak-mbak, ya, akhwat-akhwat, mau nggak digituin? Nggak mau, jelas fitrah yang lurus nggak akan mau seperti itu, diculik malam-malam, kemudian kalau ketangkap jadi istri. Mending kalau yang nyulik ganteng, soleh, hafal Quran, nggak mungkin, ya. Ya kalau yang nyulik kurang ganteng misalnya, orang yang bejat, gimana? Jadi fitrah yang lurus akan mengatakan mengikuti nenek moyang itu apa namanya, meninggalkan adat nenek moyang yang tercela itu harus tinggalkan, jangan dipertahankan. Tapi kalau adat nenek moyang itu baik, ya, di atas kebenaran, ya, maka nggak apa-apa, nggak masalah. Sebagaimana perkataan Nabi Yusuf mengatakan, wattaba'tu millata Ibrahim, wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub wa ma kana lana an nusyrika billahi min syai'. Kata Nabi Yusuf, aku mengikuti nenek moyangku, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, yang mengajarkan untuk tidak berbuat syirik kepada Allah. Kalau nenek moyangnya baik, adatnya baik, tidak masalah. Ini dalam surat Yusuf ayat 38. Kemudian yang ke asyirah, al-asyirah yang ke 10. Syubhatun asyubhatu lil mubtilina fi dzalika li istilali Abi Jahlin bidzalika. Syubhat, yang membahas tentang syubhat bagi orang yang mengatakan, ayo kita ikut ajaran nenek moyang, ya, ayo kita lestarikan ajaran nenek moyang, padahal ini adalah keyakinannya Abu Jahal. Abu Jahal ketika ingin mengajak kufur kepada Abu Talib, mengatakan apa tadi? At-targhabu an millati Abdul Muttalib. Apakah kamu benci sama agama nenek moyang kamu? Sama ajaran nenek moyang kamu? Nah, ini syubhat, ya. Jadi Abu Talib ingin mendapat hidayah, namun datang syubhat dari Abu Jahal. Dan syubhat seperti ini masih laris sampai zaman sekarang. Yang banyak menjangkiti orang-orang yang ingin dapat hidayah. Ya, ketika sudah mau ngaji, sudah mau belajar agama, dikasih syubhat, berarti kamu nggak melestarikan budaya dong, ya, kamu nggak nguri-nguri budaya Jawi, dibilangnya nggak nguri-nguri budaya Jawa, berarti kamu menyesatkan orang Jawa, kamu menyesatkan nenek moyang kamu, ya, Seperti ini kan sama ini. Ya, ini sama dengan bahasa yang beda tapi hakikatnya sama syubhatnya. Ya, maka jawabannya tadi, ya, kalau budaya nenek moyang itu bertentangan dengan agama, wajib kita tinggalkan. Allah banyak mencela dalam Al-Qur'an. Dan ini kelakuannya Abu Jahal. Tapi kalau budaya nenek moyang itu baik, ya ada masalah. Kemudian Al-Hadiyah Asyarah yang ke-11, Asyhadu likauni al-a'mali bil khawatim li'annahu law qalaha lanafa'athu. Hadis di atas menjadi penguat bahwasanya al-a'mal bil khawatim. Amalan itu dilihat dari akhirnya, dari ujungnya. Nabi mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung bagaimana akhirnya. Abu Thalib ketika di akhir hidupnya, andaikan dia mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan bahagia di akhirat. Tapi ketika dia wafat dalam keadaan tidak mengucapkan la ilaha illallah, bahkan meyakini agama nenek moyangnya, maka dia sengsara di akhirat. Jadi innamal a'mal bil khawatim, amalan itu tergantung bagaimana akhirnya. Maka hendaknya kita berusaha istiqomah sampai akhir. Jangan hanya kita puas dengan yang sekarang, tapi kita berusaha untuk menjaga. Makanya yang paling susah itu istiqomah. Untuk bisa berbuat baik itu mudah. Tapi yang susah adalah bisa enggak berbuat baik terus menerus, itu yang susah. Makanya Nabi katakan khairul a'mali indallah, ahabbul a'mali indallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling baik di sisi Allah adalah, yang paling Allah cintai adalah yang paling langgeng, konsisten. Walaupun cuma sedikit. Karena ini menunjukkan keistiqomahan. Kemudian, Atsani Asyara yang ke-12, At-ta'amulu fi kibari hadhi syubhati fi qulubi dhalin. Kita renungkan betapa besarnya syubhat ini dalam hati orang-orang yang sesat. Lianna fil qiswati annahum lam yujadiluhu illa bihat. Nah, dalam kisah ini, orang-orang musyrikin tidak mengeluarkan argumen apa-apa kecuali ini saja. Argumennya cuma, kamu benci sama agama nenek moyang kamu. Cuma satu saja. Enggak debat sampai berbusa-busa. Cuma satu saja. Tapi ini berat syubhatnya. Ma'amubalaghatihi sallallahu alaihi wasallam wa takririhi. Padahal Nabi sendiri terus berusaha untuk bersemangat untuk mendakwahi pamannya. Sampai akhirnya. Dan Nabi terus mengulang-ulang. Fali ajli azamatiha wa wuduhiha indahum iktasaru alaiha. Namun karena syubhat ini syubhat yang besar, syubhat yang sangat berpengaruh, maka orang-orang Quraisy pun, orang-orang musyrikin pun cukup menggunakan satu argumen itu aja. Yaitu argumen agama nenek moyang. Dan ini berat, ya. Ketika masyarakat itu banyak melakukan kegiatan syirik atau bid'ah, maka sebagian orang berat untuk meninggalkannya. Karena apa? Karena takut dianggap tidak mau ikut ajaran nenek moyang, tidak mau serawung, tidak mau ikuti budaya nenek moyang, ikuti adat istiadat. Akhirnya ikut syirik, ikut bid'ah. Berat. Bahkan sebagian orang yang sudah ngaji sunnah ini nggak bisa menghindari ini, nggak bisa menangkal syubhat ini. Ya sudahlah ikut, nggak apa-apa. Ya niatnya untuk serawung, gitu ya. Untuk serawung supaya nanti nggak diplototi, supaya nanti nggak dianggap aneh, nggak dianggap ekstrim. Akhirnya ikut bid'ah, ikut syirik, wa'iyadzubillah. Ini syubhat yang berat. Namun ini syubhat, namanya syubhat yang nggak benar, ya. Ini sikap yang nggak benar. Jangan meninggalkan kebenaran demi ikut budaya nenek moyang. Tetap kita tegar, bertahan di atas kebenaran walaupun orang-orang membenci kita. Ya. Nabi katakan dalam hadis yang sahih, man iltamasa ridallah bisakatillah. Ya. Man iltamasa ridannas bisakatillah. Barang siapa yang mencari ridha manusia tapi dengan membuat Allah murka, maka Allah akan murka kepada dia dan Allah akan buat orang-orang murka juga kepada dia. Namun malintama syaridallah bisa katinas. Siapa yang mencari ridha Allah walaupun orang-orang gak suka. Maka radhiyallahu anhu wa arda anhu annas. Allah akan senang sama dia dan Allah akan buat orang-orang senang sama dia. Jadi orang yang mencari ridha manusia supaya dia dianggap mengikuti nenek moyang, mengikuti budaya, mengikuti adat istiadat, serawung, macam-macam, tapi dengan berbuat bid'ah, berbuat maksiat, maka ujung-ujungnya Allah benci sama dia, orang-orang pun tetap benci sama dia. Sengsara dunia akhirat. Wal-niyadzubillah. Kemudian kita baca sedikit penjelasan dari Syekh As-Sa'di di sini. Syarahnya hanya sedikit di sini. Beliau katakan, Qauluhu ta'ala innaka la tahdi man ahbabta wa hadzal bab aidan nadhirul bab alladhi qablahu. Bab ini juga sama dengan bab sebelumnya. Wa dalika annahu idza kana sallallahu alaihi wasallam huwa afdhalul khalqi 'ala al-itlaq wa 'azhamuhum indallahi jahan wa aqrabuhum ilayhi wasilatan la yaqdiru 'ala hidayati man ahabba hidayata tawfiq. Ketika Rasulullah SAW adalah orang yang paling mulia, orang yang makhluk yang paling mulia secara mutlak, dan orang yang paling agung kedudukannya di sisi Allah, yang paling dekat dengan Allah. Namun beliau tidak mampu untuk memberikan hidayah kepada orang yang beliau cintai, berupa hidayah taufik. Ya, karena hidayah ada dua, ada hidayah taufik, ada hidayah irsyad. Hidayah taufik hanya Allah yang bisa memberikan. Taufik, hidayah taufik. Adapun hidayah irsyad artinya dakwah, nasihat. Maka ini bisa diberikan oleh manusia. Jadi kalau ada orang mengatakan tugas dai adalah memberikan hidayah, ini boleh. Maksudnya hidayah irsyad. Ya. Ustaz telah memberikan hidayah kepada saya, itu boleh. Maksudnya hidayah irsyad. Adapun kalau maksudnya hidayah taufik, maka enggak boleh. Wa innamal hidayatu kulluha biyadillah. Hidayah itu semuanya di tangan Allah. Bahwa alladzi tafarrada bi hidayatil qulub kama tafarrada bi khalqil makhluqat. Allah lah satu-satunya yang menguasai hidayah pada hati-hati manusia sebagaimana Allah satu-satunya yang menciptakan manusia. Fatabayyana annahu al-ilahul haq. Maka dari sini jelaslah bahwasanya dialah Allah satu-satunya ilah yang berhak untuk disembah. Wa amma qawlu ta'ala, adapun firman Allah Ta'ala, wa innaka latahdi man ahbabta wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau telah memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Surat Asy-Syura ayat 52. Katanya Allah semata yang menguasai hidayah. Tapi dalam ayat ini dikatakan oleh Allah Nabi memberikan hidayah. Gimana itu? Maka fal muradu bil hidayati huna hidayatul bayan. Hidayah yang dimaksud dalam ayat ini, surat Asy-Syura ayat 52 ini, maksudnya hidayatul bayan, penjelasan. Hidayatul irsyad, bimbingan. Artinya dakwah, artinya nasihat, pengajaran. Al-muballighu anillahi wahyahu alladhi ihtada bihi al-khalqa. Beliaulah muballigh, orang yang menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yang dengan wahyu itulah manusia mendapatkan hidayah. Jadi hidayah ada dua, ada hidayah taufik, ada hidayah bayan. Hidayah taufik hanya Allah yang menguasai, adapun hidayatul bayan atau hidayatul irsyad ini bisa kita berikan pada sesama manusia. Dan juga dari bab ini, karena bab ini kata beliau tadi sama seperti bab sebelumnya, menunjukkan tidak ada yang menguasai manfaat atau mudarat kecuali Allah semata. Ya. Maka tidak boleh kita meyakini ada yang selain Allah yang menguasai manfaat atau mudarat. Dan ini adalah kesyirikan. Ya, kalau kita meyakini ada pihak lain, apakah itu malaikat, apakah itu nabi, apakah itu wali, orang soleh atau kuburan atau pohon keramat atau jin yang bisa memberikan manfaat atau mudarat, menguasai manfaat dan mudarat, maka ini adalah kesyirikan. Hatta Nabi saja tidak bisa menguasai manfaat untuk pamannya. Nabi tidak bisa menguasai manfaat atau mudarat. Maka tidak ada yang bisa menguasai manfaat atau mudarat kecuali Allah semata. Maka satu-satunya yang boleh dimintai pertolongan, satu-satunya yang boleh disembah hanya Allah semata. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita persilakan kalau ada seperti ini. Makanya itu nggak masalah ya, dalam rangka untuk edukasi, mengenalkan. Ya. Ini kalau si anak ini ketemu anjing, dia tahu, oh, ini ada anjing. Ya. Kalau si anak ini ketemu macan, tahu. Gitu. Karena suara macan sudah diajarkan sama ustazahnya. Misalnya. Ini nggak masalah, untuk edukasi nggak masalah. Ya. Tentunya dengan porsi yang tidak berlebihan. Ya. Jadi jangan sampai rame, gitu, nanti ustazahnya itu menggonggong terus-menerus. Nah, ini jangan, nih, bisa menjatuhkan wibawa. Kemudian kalau tujuannya bukan untuk edukasi bagaimana, maka binatang itu ada yang dipuji ya, dan ada yang dicela dan ada yang tidak dicela. Binatang ada yang dicela dan ada yang tidak dicela. Kalau binatang itu binatang yang tercela, maka adalah suara ringkikan keledai. Ya. Maka menunjukkan suara ringkikan keledai ini suara tercela. Ya, suara yang enggak bagus. Maka enggak layak untuk diturunkan oleh manusia. Maka Allah Allah cela tadi. Ya. Suara yang paling mungkar demikian juga suara anjing. Ya. Anjing binatang yang dicela oleh Allah. Binatang yang dicela oleh Rasulullah SAW. Demikian juga babi. Maka binatang yang dicela oleh Allah dan Rasulnya, anjing, babi, ini jangan kita tirukan, gitu ya. Orang dicela sama Allah dan Rasulnya malah kita tirukan. Ya. Nah, ini nggak boleh. Jadi batasannya kalau itu binatang yang Allah cela, ya, baik dicela suaranya ataupun binatang yang dicela oleh Allah SWT, maka jangan ditirukan. Lalu atau adapun binatang yang tidak dicela oleh Allah seperti suara burung ya, suara kucing, maka wallahu a'lam hukum asalnya mubah. Karena ini termasuk muamalah ya, dan kaidahnya al-aslu fil muamalah al-hilu wal ibahah. Hukum asal muamalah itu hukumnya halal dan mubah. Menirukan suara burung ya, selama bukan burung yang tercela gitu. Menirukan suara kucing, menirukan suara apalagi ya, menirukan suara lebah misalnya zzz, seperti itu, maka ini wallahu a'lam tidak masalah. Demikian ya, wallahu ta'ala a'lam. Ya. Ya. Iya, kalau nggak infak apakah bakhil? Ya, al-bukhlu, ya. Al-bukhlu bakhil, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, ya, seperti dalam An-Nihayah Ibnu Athir, ya, beliau mengatakan bakhil itu tidak mengeluarkan apa yang dituntut untuk dikeluarkan, itu bakhil. Maka nggak mesti ada orang minta kita nggak ngasih, nggak mesti itu bakhil, gitu ya. Nggak mesti anak kita minta jajan kita nggak ngasih itu bakhil, enggak ya, nggak mesti istri kita minta sesuatu suaminya nggak ngasih kemudian dibilang bakhil, enggak. Dilihat ini memang dituntut untuk dikeluarkan atau tidak ya. Kalau istri minta nafkah nggak dikasih nafkah itu baru bakhil ya. Anak minta nafkah, anak minta buku paket pelajaran dan ini hak dia, tapi orang tuanya nggak ngasih. Nah, makanya ini bakhil betul. Anak minta bayarin SPP, dan ini hak dia, orang tuanya nggak ngasih, itu bakhil. Tapi kalau yang memang tidak dituntut untuk dikeluarkan dan kita tidak keluarkan, maka nggak masalah ya, seperti sedekah, yang sedekah yang sunnah. Kalau kita datang pengemis datang kepada kita kemudian kita nggak ngasih, maka nggak bakhil ya, karena tidak wajib untuk mengeluarkannya, tidak wajib untuk ngasih si pengemis tersebut. Ini yang pertama ya. Jadi tidak semua tidak ngasih itu bakhil, tidak. Kemudian yang kedua, ketika bersedekah kita juga dituntut untuk selektif. Tidak hanya selektif milih teman, kita juga selektif dalam bersedekah. Rasulullah SAW bersabda, "La ta'kulu min ta'amika illa taqiyun." Illa taqiyun. Hendaknya jangan memakan makananmu, jangan memakan sebagian makananmu kecuali taqiyun, kecuali orang yang bertakwa. Artinya, hendaknya kita ngasih-ngasih, ya, baik itu ngasih sedekah, ngasih hadiah, kita utamakan kepada orang yang bertakwa. Jangan sampai harta kita menjadi sarana untuk berbuat maksiat. Ya. Kalau harta kita serahkan, kita berikan, kita sedekahkan kepada orang yang bertakwa, kemudian menjadi sarana untuk melakukan ketakwaan, bertambah berkah sedekah kita. Ya. Bank-bank yang melaksanakan riba. Karena gimana kita bisa menyangka dia amanah padahal dia saja terus-menerus melakukan makan riba. Karena riba adalah dosa besar. Ya, riba dosa besar. Jadi kalau bisa sedekah itu kepada yang terpercaya. Ya, kepada pihak lain lah yang terpercaya dalam menyampaikan sedekah. Ya, kepada orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang soleh. Ya. Walaupun kalau andaikan ada orang yang berinfak, bersedekah melalui bank, ya mudah-mudahan tetap ada pahalanya. Ya. Mudah-mudahan tersampaikan dengan baik dan mudah-mudahan ada pahalanya, insya Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Ya, wajazakumullah khairan. Bagaimana gambar mata untuk mengenalkan fungsi mata. Ya. Pertama, ini pertanyaan perlu dikasih mukadimah ya. Mungkin ada yang belum tahu bahwasanya kita dilarang untuk menggambar makhluk bernyawa. Ya. Lebih katakan inna asyaddan nasi adzab yaumil qiyamah al musawwirun. Orang yang paling berat azabnya dari kiamat adalah tukang gambar makhluk bernyawa. Ibnu Abbas jelaskan Ibnu Mas'ud jelaskan ini maksudnya adalah gambar makhluk bernyawa. Orang yang menggambar makhluk bernyawa. Dan gambar makhluk bernyawa yang paling utama adalah palanya. Dalam hadis dari Ibnu Umar, Nabi mengatakan, innamas suratu ar-ra'su. Inti dari gambar bernyawa adalah kepalanya. Jadi kalau gambar manusia tanpa kepala malah boleh, ya, karena nggak ada kepalanya. Tapi gambarnya jadi serem, ya, gambarnya jadi serem. Manusia tanpa kepala. Nah, kalau gambar cuman kepala malah nggak boleh. Gambar badan nggak ada, cuman kepala malah nggak boleh. Karena intinya adalah kepalanya. Dan kata Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, inti dari kepala adalah wajah. Ya, mata, hidung, mulut itu. Kalau gambar kepala tanpa ada wajah, boleh. Gambar makhluk bernyawa, mulut wajahnya nggak ada. Ya, bukan hanya matanya ya, bukan hanya matanya, tapi wajahnya. Ditanyakan kepada sebagian ulama, ya, bagaimana kalau gambar wajah tapi matanya doang yang ditutup? Kata para ulama nggak boleh, nggak cukup. Ini tetap gambar bernyawa. Ya, ada hidungnya, ada mulutnya, nggak cukup. Jadi keliru itu sebagian ikhwan, akhwat ya, cuman mencoret mata ini nggak benar. Dari mana dalilnya? Bahwasanya yang jadi inti itu mata, nggak ada. Yang ada itu innamas suratu ar-ra'su. Inti dari gambar bernyawa adalah kepala. Kata para ulama, kepala itu intinya wajah. Karena ketika wajah itu nggak ada, maka tidak ada manusia yang tanpa wajah. Sekarang kalau manusia yang nggak ada matanya, ada nggak? Jawabannya ada. Ya, manusia yang sejak lahir, langsung nggak ada mata. Matanya hilang, matanya buta. Ada. Maka itu tetap gambar makhluk bernyawa. Ya, jadi ini mukadimahnya ya. Nah, sekarang gimana kalau menggambar manusia secara utuh atau gambar mata, atau gambar wajah dengan tujuan untuk edukasi. Ini dijawab oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Beliau ditanya, gimana kalau gambar manusia untuk keperluan kedokteran, untuk mempelajari anatomi? Ya, beliau katakan hukumnya boleh kalau memang ini ada maslahatnya, ada kebutuhan mendesak. Sebagaimana untuk kebutuhan-kebutuhan mendesak yang lain ya, seperti foto ya, untuk menggambar untuk bukti di pengadilan, untuk menggambar tersangka, mencari tersangka kejahatan. Ini dibolehkan karena ada kebutuhan mendesak. Maka demikian juga dokter-dokter perlu mempelajari itu. Kalau kalau nggak dipelajari, maka nanti ini bisa salah gitu ya, dalam mengobati dan mengoperasi. Sehingga untuk tujuan seperti ini yang kebutuhannya mendesak, dibolehkan untuk menggambar. Ya. Nah, sebagaimana kaidah fikih, ya, semua perkara yang dilarang dalam rangka saddud dzari'ah, ya, dalam rangka menutup celah kepada keburukan, maka dibolehkan ketika ada kebutuhan mendesak. Ya. Dan larangan menggambar itu saddud dzari'ah, menutup celah untuk terjadinya penyembahan kepada gambar. Ya. Di antara ilah, di antara sebab dilarang yang menggambar makhluk bernyawa adalah untuk menutup celah, menutup kemungkinan nantinya ada penyembahan kepada gambar. Nah, ketika ada kebutuhan, ketika ada maslahah, maka karena ini dilarang karena saddud dzari'ah, maka menjadi boleh. Nah, sekarang yang ditanya di sini, apakah ini keperluan mendesak atau tidak? Ya. Kalau memang ini mendesak, misalnya ini gambar mata untuk karena dia dokter ya, perlu menganalisa, mempelajari dokter, karena dia dokter mata misalnya atau dokter umum, maka nggak masalah karena ini memang dibutuhkan. Ya. Demikian juga kalau misalnya ini dibutuhkan untuk pengetahuan anak-anak, pengetahuan yang penting, ya, bahwasanya nanti mata yang sampai terluka bagian ininya karena ini bagian yang kritis, bagian yang penting. Anak-anak perlu tahu itu, maka ini juga insya Allah mudah-mudahan termasuk yang dibolehkan. Menggambar mata atau menggambar makhluk hidup dengan tujuan seperti itu, dan tujuannya mendesak, supaya anak-anak tahu, sehingga anak-anak tahu bahayanya, bisa menghindarkan diri dari bahaya, bisa melindungi badannya, maka mudah-mudahan termasuk yang dibolehkan. Dan beda antara menggambar dengan memanfaatkan. Ya. Kalau kita memanfaatkan buku-buku paket yang sudah ada gambarnya, nggak ada masalah. Yang gambar bukan kita. Nah, kita kan nggak gambar. Yang ada masalah kalau ustadahnya gambar. Kalau ustadnya gambar. Nah, ini masalah baru. Tapi kalau kita memanfaatkan gambar yang sudah ada di internet, ya, ya bikin slide PowerPoint, ya, cari gambar yang ada di internet, nggak masalah itu. Atau kita pakai yang ada di LKS, atau di buku paket, nggak ada masalah. Karena yang gambar bukan kita. Karena kan yang dicela oleh Nabi, yang diancam itu musawwir, tukang gambar. Selama kita nggak gambar, kita cuma manfaatkan, maka ini kita nggak terkena dalam ancaman tersebut. Allah Ta'ala akan. Masih ada waktu sedikit ya, kita selesaikan aja ini. Ya, ini ada dua ini. Ada dua pertanyaannya. Ya. Kalau seseorang dikatakan Asy'ari atau Jahmi, maka ini kalau dia mayoritas akidah dia mengadopsi akidah Asy'ari dan Jahmi. Ya. Tidak sekedar orang meyakini satu akidah dari Asy'ari atau Jahmiyah langsung jadi Asy'ari atau Jahmi, tidak ya. Namun kalau ghalib dari akidah dia itu seperti akidah Asy'ari atau akidah Jahmiyah, maka dia baru dikatakan Jahmi. Ya. Kaidah mengatakan al-hukmu 'alal ghalib. Hukum itu ditetapkan berdasarkan yang ghalib, yang mayoritas. Sebagaimana Al-Imam An-Nawawi, Ibnu Hajar itu jatuh kepada penyimpangan dalam masalah takwil asma wa sifat. Yang ini merupakan bagian dari akidah Asy'ari dan juga Jahmi. Menakwil setiap ayat-ayat sifat dengan makna lain. Namun para ulama tidak mengatakan Ibnu Hajar dan An-Nawawi itu ahlul bid'ah, tidak. tidak mengatakan Ibnu Hajar dan An-Nawawi itu Asy'ari. Mau mereka tetap mengatakan beliau berdua adalah ulama ahlu sunnah, ulama sunni. Karena walaupun mereka terjerumus dalam satu akidah Asy'ari, tapi dalam masalah-masalah yang lain beliau di atas akidah ahlu sunnah. Seperti itu. Dan bagaimana akidah Asy'ari, bagaimana akidah Jahmi ini panjang. Ya. Ini ada majelis khusus ya, untuk masalah ini. Ya, mudah-mudahan nanti diberikan tambahan semangat oleh Allah untuk terus belajar. Nanti akan ketemu pembahasannya insya Allah. Allah a'lam. Ya. Yeah. Bagaimana penggunaan emoji atau smiley, ya, atau emoticon, atau stiker, atau avatar, nah ini semua sama ya. Kembali ke kaidah tadi yang sudah saya sebutkan, beda antara menggambar dengan memanfaatkan. Kalau ini kan smiley, emoji ini kan sudah ada, kita nggak gambar. Ya. Berarti ini termasuk dalam bab memanfaatkan gambar makhluk bernyawa. Ya. Gimana hukumnya? Nah, hukumnya, ada khilaf di antara ulama, ya. Ada ulama yang melarang secara mutlak gambar baik digital ataupun yang tercetak. Nggak boleh dimanfaatkan. Karena Nabi mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, "La tada' timsalan illa tamastahu." Jangan kau biarkan ada gambar kecuali kamu hapus, kamu hancurkan. Berarti ini mutlak, kata sebagian ulama. Mau itu gambar di internet, mau itu di Google, mau di HP, mau yang tercetak, di baliho, di poster, semua nggak boleh. Ya, sebagian ulama ada yang merinci, kalau gambar itu digital, ya, gambar ada di HP, di internet, ya, gambar di komputer, di Google, itu kan digital. Tidak dicetak, maka hukumnya boleh dimanfaatkan. Dimanfaatkan loh ya, bukan gambar, dimanfaatkan boleh. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, ya, dan juga murid-murid beliau seperti Syekh Khalid Al-Muslih. Beliau membolehkan memanfaatkan gambar digital. Karena alasannya gambar digital adalah gambar yang tidak tetap. Dia ada kalau dinyalakan. HP-nya dinyalakan, komputer dinyalakan. Baru ada. Kalau dimatikan nggak ada. Maka ini pada hakikatnya bukan gambar, kata beliau. Maka boleh dimanfaatkan. Maka menggunakan smiley termasuk. Ya, gambar yang tidak ada hakikatnya ini. Gambar yang tidak tetap ini. Gambar digital. Hukumnya boleh. Ya. Namun yang lebih hati-hati adalah berusaha tidak menggunakan. Ini lebih berhati-hati. Sebagaimana fatwa sebagian ulama seperti Syekh Abdurrahman As-Suhaim rahimahullah. Ya, yang baru meninggal karena corona. Syekh Abdurrahman As-Suhaim. Beliau fatwakan yang lebih hati-hati jangan. Jangan pakai smiley atau emoticon. Ya, untuk khurujan minal khilaf. Ya, keluar dari khilaf ulama. Dan andai pun kalau pakai smiley itu pilih-pilih ya, jadi jangan pakai smiley yang seronok gitu ya, yang menjatuhkan wibawa gitu ya, yang memalukan, yang punya makna-makna yang keliru, makna-makna yang nggak benar, ada yang ada unsur celaan kepada agama, ini jangan digunakan. Kalaupun ingin gunakan, gunakan yang standar-standar aja ya, yang bermakna bagus saja. Jadi ini rincian hukum masalah smiley. Dan saya sendiri pribadi menghindari menggunakan smiley yang bernyawa ya, kecuali yang tidak bernyawa seperti gambar mobil gitu ya, gambar sepak bola ya, gambar bola apa gambar handphone enggak masalah, tapi kalau gambar muka ya, gambar senyum kalau saya pribadi hindari. Demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Saya kembalikan ke Ustaz Fakhruddin.